Mitra Bisnis dikutip dari Kompas setelah Mahkamah Konstitusi menghapus pasal perbuatan tidak menyenangkan dari KUHP yang dinilai sebagai pasal karet dan berpeluang disalahgunakan, sekarang muncul wacana untuk menghapuskan pasal pencemaran nama baik. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Wakil Ketua Umum Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Bang Bonar, bagaimana komentarnya soal ini? Pertama, memang pasal-pasal semacam itu kan selalu dikategorikan sebagai rubber article ya, jadi pasal karet ya, yang definisinya sangat sumir, luas, dan berkonsekuensi tidak memberikan kepastian hukum. Dalam hukum kan sesuatu harus tegas, batas-batasnya, perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran, sanksinya apa, tindakannya apa, perilaku semacam apa, karena itu kan sulit ditafsirkan. Dan pasal-pasal itu di masa lalu cenderung disalahgunakan dan digunakan oleh orang-orang yang punya kekuatan, dalam pengertian bukan hanya kekuatan politik, tapi juga kekuatan modal, sehingga bisa membeli hukum. Karena itu keputusan Mahkamah Konstitusi itu sangat mencerahkan, banyak pihak yang mendukung, karena itu memberi ruang bagi kebebasan berekspresi. Apa sih definisi sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan buat siapa? Itu selalu jadi perdebatan gitu loh. Dan siapa yang punya kekuatan itu selalu kecenderungan untuk menang di pengadilan. Karena itu di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan sipil dan politik, sudah lama pasal itu tidak dikenal lagi, dihapuskan. Kalau merunut soal kronologisnya, bagaimana kedua pasal ini bisa eksis di Indonesia sejak dulu, Bang Bonar? Ya, karena memang pengaruh dari zaman kolonial ya. Jangan lupa bahwa KUHP kita kan masih wetbook dari zaman Belanda ya. Sama sekali tidak ada perubahan sampai sekarang. Dan ini kita sudah merdeka lebih dari berapa puluh tahun ini. Belum juga kita memiliki sebuah undang-undang hukum pidana, penal code, yang dirumuskan oleh putra-putri bangsa kita. Sekarang ini memang draft KUHP sudah ada ya. Tetapi DPR belum mengagendakan. Selalu pembentukan sebuah undang-undang hukum pidana itu memang membutuhkan waktu lama. Karena kan harus dirumus dengan cermat, dan jangan sampai kemudian justru undang-undang itu melanggar atau mencederai hak-hak warga negara. Ini kan sering begini mas ya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi tidak diindahkan oleh pembuat undang-undang. Jadi ada satu undang-undang sudah dibatalkan, tapi kemudian nanti secara diam-diam, secara gelap dirumuskan kembali oleh negara dan parlemen. Ini yang banyak menjadi komplain juga dari pengamat hukum kita di Indonesia ya. Tapi Bang Bonar, ada yang beranggapan jika pasal perbuatan tidak menyenangkan ini dihapus, kita jadi tidak punya batasan lagi di dalam hal kebebasan berekspresi. Selalu memang itu dilema ya, antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial ya. Ini memang dalam perspektif hak asasi manusia ini masih juga menjadi perdebatan, di mana batas-batasnya. Tetapi, seorang pejabat publik, konsekuensinya adalah dia harus siap menerima kritik setajam apapun, termasuk juga kritik yang mungkin dianggap melecehkan privasi dia secara pribadi. Tetapi kalau seseorang yang bukan pejabat publik, mungkin saja karena dia tidak mempunyai konsekuensi jabatan publik itu, kemudian melakukan gugatan terhadap seseorang yang dianggap melakukan liability atau pencemaran nama baiknya. Itu dimungkinkan, makanya biasanya kasus-kasus semacam ini adalah di ranah perdata dan di ranah private atau swasta gitu loh. Menurut Bang Bonar, adakah pasal-pasal serupa lainnya di KUHP yang harus dikaji ulang untuk bisa memberikan keputusan hukum lebih pasti di masyarakat dalam berbagai perkara? Kebetulan saya di Setara Institut ya, concern terhadap masalah pasal-pasal penodaan nama agama ya. Ketika kita melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, sebetulnya kan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang ini memang sudah harus ditinggalkan, direvisi. Tapi Mahkamah Konstitusi khawatir kalau nanti ada kekosongan hukum, kemudian ada satu perbuatan yang dikategorikan bisa mengancam keresahan masyarakat, tidak ada hukumnya, bagaimana nanti negara bertindak begitu. Karena itu, meskipun bunyi putusannya dalam menolak gugatan kami, tapi Mahkamah Konstitusi menganjurkan dan mendesak parlemen untuk menyusun sebuah undang-undang baru yang lebih responsif dan sesuai dengan spirit kebebasan dan demokrasi begitu. Nah, itu pun sampai sekarang juga belum dilakukan oleh DPR. Di pihak di draft RUU KUHP itu justru kembali dicantumkan dan bahkan lebih detail lagi, sehingga kemudian itu bisa berpotensi mengkriminalisasi warga yang hanya sekedar berbeda keyakinan atau yang dianggap dituding sesat. Itu bisa berbahaya di kemudian hari itu nantinya, membelenggu lagi kebebasan sipil dan politik gitu loh. Demikian Wakil Ketua Umum Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, saya Gery Sadewa.